والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاد بقرب ظهور إشراك هذا السراط، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإذن الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأراضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صفح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا رسول سلام عليك يا

إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا حبيبا حبيبا حوت حبيبا به الأكوان عامترة يضوء رياه في سهل وفي وعر بر سخيا تكيا سيدا سندا برا سخيا تكيا سيدا سندا يضيء برًا سخيًا تكيًا سيدًا سندًا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من نظري زين الوجود زين الوجود وخير خلق الله زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من باد ومن حبر عنه الجمادات أضحت وهي مفسحة وقد أتى مدحه في معظم الصور محمدا خير خلق الله محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملذي ويا ركني ويا ثقتي ويا سروري ويا سروري ويا روحي ويا وطني أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه يا وبلغ علي ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله مهبتي الصبا وما أطرب الحاجي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور سهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وكبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غزيتني ظلمة ورعب وقشعريرة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاوزني الرعب والظلمة والقشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تعطيك عن كتابته بطون الأوراد. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلا مكارم أخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين خرما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل وله المحتوي على المعنى الجدل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو له الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مغاسه الذي أخلاقه العيبة القوية التي ترتيد منها فرائز وبياء من البرية ومن نشر ديبه تأطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمغافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسوسيا فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود المعصوم واسم حبيبي وشانه وله الخلا في مجده ومكانه أوصف إذ قطع على مجدها أخذت على النجم السهاب إناني وقد انبشر قلمه في تدوين معافة العلم من وقاه مولد نبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فهزلنا مني أن أمسك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة وتسليم. كل القلوب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل ومعي بذلك شاهد، شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. بإلك خير الأنام و يا الله Oh, حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة ببركة كرامة صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن الحبشي رضي الله عنه بسره وأسراره فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا

واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pembacaan sebagian dari Maulid Simtuduror sudah selesai. Kita akan lanjutkan acara demi acara. Terima kasih karena telah bersabar. InsyaAllah kesabaran ini nanti kalau di Yaumil Mahsyar yang lain nunggunya kepanasan, semoga kita nanti mendapatkan naungan seperti malam hari ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di samping saya ada Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Purnomo. Dan ini besok malam itu malam Purnomo, jadi beliau nyambut Purnomonya dulu sudah di sini. Ya. Kemudian untuk teman-teman di Solo Raya, di sampingnya Bapak Wakil Wali Kota adalah Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Syahdiri, pimpinan dari Majlis Riyadhul Jannah Malang. Di samping beliau adalah partner daripada Gus Rahim. Ini kiai tapi maunya dipanggilnya Gus terus. Ini curang nih ya. Ini Gus Rahim ini enggak pernah mau diganti julukannya. Kiai Abdul Rahim tapi mintanya dipanggilnya Gus Rahim. Di sampingnya adalah Habib Abdurrahman Barakbah. Jadi Majlis Riyadhul Jannah ini Masya Allah pengasuhnya yang di atas, yang tampak di depan terus ini namanya bersandar pada Bismillahirrahmanirrahim. Kiainya Abdurrahim, Habibnya Abdurrahman. Ya. Kemudian di samping Habib Abdurrahman adalah dai muda kita, ya. Dai muda kita Habib Muhammad putra Habib Husin, cucu dari Habib Anis. Dan kalau saya sebutkan satu persatu nanti majlisnya sampai subuh. Ya. Ini di pojok sana ada Pak Helmi, di tengah ada teman-teman dari Kiai Jamuro, pemuka-pemuka solawat Solo ya, ada Pak Yayaji Idris, ada Pak Samahin, dan kawan-kawan nih. Alhamdulillah, makasih atas rawuhnya, mohon maaf tempatnya seperti ini. Sebelum Pak Purnomo menyampaikan sambutan, perkenankan dahulu nanti Gus Rahim sama saya, Pak Muhammad, akhir, biar sesepuh-sesepuh ini yang ngomong duluan ini. Nah, sesepuh yang pertama, sesepuh mewakili anak-anak muda. Anak-anak muda yang jadi panitia majelis malam hari ini dari Solo, dari GP Ansor, insyaallah Akhina Anwar mewakili semua teman-teman untuk menyampaikan sambutan ringkas. Silahkan langsung saja maju ke depan sana biar kelihatan semua. Betul. Situ ya. Tidak apa-apa, bismillah. Enggak kurang ajar, jangan khawatir. Ya, anggap saja arahnya sama semua. اللهم صل وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang terhormat para guru-guru kami, para habaib, para alim, para kiai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Kota Surakarta. Yang terhormat pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Surakarta. Seluruh raya yang mungkin pada malam ini hadir, alhamdulillah acara pada malam ini telah terlaksana dengan baik insyaallah. Maka yang pertama saya haturkan terima kasih dan selamat datang kepada semua jamaah, baik dari Malang, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya yang hadir pada malam hari ini kami ucapkan selamat datang. Yang kedua kali perlu kami laporkan bahwa acara pada hari ini dalam rangka haul Habib Anies yang bertepatan meninggalnya tanggal 14 Syawal. Yang bertepatan pada malam hari ini. Yang kedua kali acara pada hari ini dalam rangka sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Kemudian yang ketiga kali acara pada hari ini dalam rangka tasyakuran pemilu damai. Alhamdulillah mudah-mudahan damai seperti ini sampai selesainya nanti dilantiknya presiden, siapapun nanti yang dilantik tetap damai. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk yang kedua kali kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami melaksanakan acara pada malam ini mengalami banyak kekurangan, mengganggu masyarakat, mungkin merasa yang terganggu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir kali, kami memohon kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, menghimbau kepada sahabat-sahabat Banser Solo Raya khususnya dan seluruh Indonesia ini, mohon mari bersama-sama kita dengan TNI, dengan polisi, bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh-pengaruh asing, yang mana negara Indonesia ini dibentuk oleh anak-anak muda, tidak terlepas dari anak-anak muda Nahdlatul Ulama yaitu GP Ansor. Maka dari itu kami mohon kepada sahabat-sahabat GP Ansor, sahabat-sahabat Banser, apabila ada paham-paham yang rodon jeleneh ya, seperti yang akhir ini mulai berkembang di Solo dan sudah dilarang ini ya. Ya. Ini mohon melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Saya kira dari saya kurang lebihnya mohon maaf karena ini momennya HUT RI. Kami ajak bersama-sama pakaikan merdeka, Bib ya. Bersama-sama satu kali pakaikan merdeka. Merdeka! Wallahu muwaffiq lan thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Anwar, ya, ini pekik merdeka itu wujud syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi jenengan teriak merdeka, itu yo zikir, ya kan? Allahu Akbar, itu yo zikir. Jadi zikir itu memang macam-macam, ya. Walaupun sebutannya merdeka, itu Allah tahu wujud dari syukur. Orang sekarang seru syukur merdeka kok angel rairam. Alhamdulillah, ini lanjutannya yang di samping saya. Kakak saya, ya. Beliau pernah manggil saya itu adik, maksudnya ben tetep saya itu awet nom, maksudnya begitu. Insyaallah. Mohon maaf saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabaktu. Yang saya hormati para sesepuh, para pinesepuh, para kiai, alim ulama. Yang saya hormati Bapak Habib Abdurrahman dan Bapak Kiai Abdurrahim, pengasuh Majelis Riyadul Jannah Malang. Terima kasih atas kerawuhannya pada malam hari ini. Yang saya hormati Habib Muhammad, yang saya hormati dan saya banggakan, adik saya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, serta yang saya hormati dan saya cintai jamaah, bapak ibu semuanya yang hadir luar biasa pada malam hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul tausiah bersama di alun-alun utara ini dalam keadaan sehat wal afiat, lancar, dan insya Allah dari sampai akhir nanti. Kami mewakili pemerintah kota Surakarta. Yang pertama, mohon maaf Bapak Wali Kota Surakarta tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang kedua, atas nama pemerintah kota Surakarta, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara, khususnya kepada Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, yang telah beserta segenap panitia terutama, yang telah menyelenggarakan tabligh akbar yang luar biasa pada malam hari ini. Seingat saya, selama saya jadi warga kota Surakarta, kayaknya belum pernah tabligh akbar malam hari yang diikuti banyak sekali malam hari ini. Hitungan saya mungkin lebih dari 50 ribu ini ya Habib ya. Ini suatu hal yang luar biasa yang sungguh patut dicatat dalam sejarah kota Surakarta, Solo tercinta ini. Luar biasa. Terlebih tabligh akbar malam ini diiringi dengan tabuh 5.000 rebana ya, yang sungguh sangat luar biasa. Ini mencerminkan betul-betul bahwa kota Solo adalah kota solawat yang telah dicanangkan setahun yang lalu. Luar biasa. Terlebih lagi tabligh akbar malam hari ini antara lain tujuannya adalah untuk memperingati hari kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Sudah barang tentu dengan tabligh akbar ini, marilah kita introspeksi dan merenung sejenak akan jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan rakyat Indonesia. Terutama kepada proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Kita wajib berterima kasih dan bersyukur atas jasa-jasa beliau. Sehingga kita pada malam hari ini, alhamdulillah, bisa bersama-sama bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari awal sampai akhir saya amati semuanya khusyuk, semuanya hanya kata-kata luar biasa. Mudah-mudahan Allah mendengar dan memohon, mengabulkan segala permohonan kita pada malam hari ini. Dan tentu saja harapan kami dari pemerintah kota Surakarta, semoga gema dari tabligh akbar dan tabuan rebana menggema ke seluruh pelosok kota Surakarta. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini ke depan selalu diadakan rutin, diikuti baik tingkat kelurahan, RT, RW, yang semata-mata kegiatan seperti ini saya yakin akan menenteramkan hati kita bersama, akan membuat kota Solo yang tercinta ini tetap aman dan damai, menjunjung kebersamaan demi sama-sama membangun kota Solo yang tercinta. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, yang terakhir dari kami mewakili pemerintah kota Surakarta, tak lupa meskipun sudah agak terlambat, kami Pak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah kota Surakarta mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Sawal 1435 Hijriah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin kami dan jajaran pemerintah kota banyak melakukan kehilafan, kekeliruan, kesalahan. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia malam hari ini, kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Dan ke depan harapan kami, mari kita bersatu padu bersama-sama membangun kota Solo tercinta. Terima kasih. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purnama. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, ini saatnya Gus Rohim untuk menyampaikan sedikit sambutan, karena ya beliau ini dari tadi saya suruh nyambut, belum mau nyambut-nyambut terus katanya, menghindar nih. Nah, sekarang saatnya nyambut Gus. Nanti biar B. Muhammad terus ceramah, saya nanti yang terakhir nutup. Terus setelah itu kita doa rampung pulang bareng. Insya Allah. Sebelumnya saya minta semuanya duduk. Ya tolong buah-buahan jangan dilempari dulu, jangan dilemparkan dulu. Ya semuanya duduk. Ya semuanya duduk yang tenang. Terutama adik-adik, ini majlisnya biar tetap khusyuk seperti ini ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihukukillah ma daqat illa farrajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi sadatina Rasulillahi ajma'in. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Qulu jami'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين سكنب برا حبائب زرية أنا جدو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنان بياتا kami muliakan dan kami cintai khusus panjenenganipun guru kita Ustaz Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus mata'anallah bituli hayatih, dan juga kepada guru kami Ustaz Habib Muhammad bin Husin bin Anis Al-Habsyi mata'anallah bituli hayatih. Semoga kedua beliau nantiasa diberi panjang umur oleh Allah, diberi sihat wal afiyah fi ta'atillah fi ta'ati rasulih. Pada Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah dan seluruh para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi ta'zim kami kepada antum semuanya dan juga kepada pejabat pemerintah sipil TNI Polri, berkhusus kepada Bapak Wakil Wali Kota Surakarta Bapak Purnomo dan juga pejabat yang lainnya dan para masyayikh, para kiai semuanya, hadirin hadirat, baik dari Majlis Ar-Raudah maupun Majlis Riyadul Jannah dan majlis-majlis yang lainnya di seluruh penjuru Indonesia Raya, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat, semuanya berkumpul di tempat ini dalam rangka pertama silaturahim. Semoga silaturahim kita pada malam hari ini menjadi silaturahim atau ziarah yang makbul, ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau silaturahim ini diterima oleh Allah, Allah akan menjanjikan yang pertama akan ditambahi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya umur yang barokah. Yang kedua, bertambahnya rizki yang barokah. Semoga Allah berikan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan di malam yang penuh barokah ini kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami tidak akan panjang lebar karena kami di sini adalah sebagai tamu. Saya hanya menerima suatu undangan daripada sahibul wilayah yang pertama, yaitu kami bersama keluarga besar Majlis Riyadul Jannah memang sudah lama menginginkan untuk bisa hadir bersama Majlis Ar-Raudah di Kota Solo. Nah, kebetulan setiap tahun Majlis Riyadul Jannah ini mengadakan pembukaan sekaligus halal bihalal dari berbagai daerah, berpindah-pindah daerah. Tahun kemarin kita mengadakan halal bihalal di Pulau Bali. Tahun kemarin, tahun ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa halal bihalal sekaligus pembukaan Majlis Riyadul Jannah setiap malam Ahad bertepatan haul guru kami semuanya, yaitu Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi di Kota Solo. Dan insyaallah untuk tahun yang akan datang ini sudah dipinta oleh keluarga besar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul Jember. Jadi untuk tahun depan halal bihalal sekaligus pembukaan Riyadul Jannah bersamaan haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Kota Jember tahun depan. Nah, mudah-mudahan di dalam perjalanan kami safari setiap Sabtu malam Ahad di wilayah Jawa Timur khususnya Malang Raya, semoga akan sambung dengan Ar-Raudah yang di Kota Solo. Sebagaimana ini di dalam hadis Nabi, Raudhatun min Riyadil Jannah. fi raudhah daripada Riyad, Riyadul Jannah. Pasti ini namanya. Dan mudah-mudahan raudhahnya di Solo, Riyadul Jannahnya di Malang. Ma baina Solo wa baina Malang raudhatun min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan antara Solo dan Malang mudah-mudahan sambung, termasuk raudhatun min Riyadil Jannah, sehingga Solo sampai Malang tidak ada suatu kota, tidak ada suatu desa kecuali diisi bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nyambung. Nah, dari Solo mudah-mudahan sampai nyambung ke Sewun, ke Hadramaut, yaitu di kotanya Sahibul Maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Habsyi. Kita menginginkan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semuanya bisa berziarah ke makam Sahibul Maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Habsyi di kota Sewun Hadramaut. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mewakili keluarga besar Majelis Maulid At-Ta'lim Riyadul Jannah, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali keluarga kami besar dari Riyadul Jannah datang ke tempat kota Solo ini karena tidak sama Malang dengan Solo. Solo lebih halus, Malang itu kasar. Jadi barangkali kurang sopan atau kurang adab tata krama di tempat ini, mohon dimaafkan. Dan kami mohon doa restu semoga keluarga besar Jamaah Riyadul Jannah nantinya pulang ke Jawa Timur mudah-mudahan dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat wal afiah, mendapatkan barokah dari majlis yang mulia ini. Dan yang terakhir, kami umumkan kepada seluruh Majlis Maulid Ta'lim Riyadul Jannah yang di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, bahwa untuk kegiatan safari maulid, safari Riyadul Jannah setiap Sabtu malam Ahad, insyaallah putaran kedua malam Ahad yang akan datang bertempat di wilayah Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Sekali lagi, untuk kegiatan Sabtu malam Ahad khusus wilayah Malang Raya, Jawa Timur, bertempat di Desa Dempok, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Mohon kepada para jamaah khususnya wilayah Malang Raya bisa memulai kegiatannya setelah dibuka di kota Solo ini dari berbagai korwil-korwil dan kordes-kordes wilayah desa maupun wilayah kecamatan, bisa dibuka kembali kegiatannya rutinan setelah dibuka di malam yang penuh barokah ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf khususnya kepada guru kita Ustaz Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Semoga jalinan silaturahim ini terus akan sambung ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma alaih. Gus Rahim, jazakumullah khair. Bin Muhammad langsung aja disambung. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari cara jawab salam yang datang kayak cuma orang 100 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baru puluhan ribu. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul atid habana biwujudin al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semuanya Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus serta tamu mulia kita Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Kiai Haji Abdurrahim atau biasa dipanggil Gus Rahim dari Majelis Riyadul Jannah Malang. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Ahmad Purnomo, Para Romo Kiai, Mbah Umar Syahid, Mbah Idris Sofawi, Pak Samahin, Ketua PCNU Surakarta, Bapak Helmi, dan semua habaib yang lain, kiai yang lain, asatid yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang jelas, malam hari ini seakan-akan malam hari raya untuk kita semuanya. Di malam hari ini, mulai dari tadi, banter TNI, Polri, gabung bersama dengan umara, gabung bersama dengan ulama, tandanya insya Allah mulai dari tempat ini akan membawa keamanan untuk seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, satu cerita untuk oleh-oleh kita bawa pulang tentang keutamaan hati yang punya ikatan dengan orang-orang yang soleh. Pernah disebutkan di sebuah nasihat, yang mana nasihat itu disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab kalam, kumpulan kalam beliau, nasihat beliau. Di situ ada sebuah cerita. Di sebuah daerah itu mengalami kering yang luar biasa. Kita bayangkan kalau di kota tempat kita tinggal 6 bulan gak turun hujan, itu udara sudah kering. Ini sampai tahunan gak turun hujan. Sampai masyarakat akhirnya mereka kumpul, sepakat kita ngadakan sholat istisqa. Ulamanya kumpul, umaroknya kumpul, sholat istisqa yang pertama gak turun hujan. Terus yang kedua, belum turun hujan. Yang ketiga, masih juga belum turun hujan. Sampai yang kesekian kalinya, masih belum turun hujan. Ketika selesai sholat istisqa, masyarakat waktu itu masih ngumpul di lapangan. Karena abdulnya sholat istisqa itu dikerjakan di lapangan. Datang seseorang kelihatannya musafir, karena gak pernah kelihatan di situ, dan bawa tas ransel. Ketika datang ke sana, kemudian nanya, ini masyarakat kok kumpul semuanya kenapa? Oh, kita sudah kesekian kalinya sholat minta hujan, karena kita ngalami keseringan sampai sekarang belum turun hujan. Kemudian kata orang itu, oh kalau mau turun hujan gampang, cukup saya yang doa, jenengan yang ngamini langsung turun hujan. Angkat tangannya orang itu, Allahumma bihaqqi hadzal rasl isqi haula'in nas. Ya Allah, berkat kepalaku ini tolong turunkan hujan untuk mereka semuanya. Turunkan tangannya, mendung datang langsung turun hujan. Masyarakat kaget. Wah, keramat ini berarti. Tapi bukan kayak ponari. Ini keramat beneran kalau yang ini. Kemudian masyarakat bingung semuanya, nanya, memangnya kenapa? Kenapa kamu doa, ya Allah, berkat kepalaku ini, tolong turunkan hujan untuk mereka semuanya, langsung turun hujan. Memangnya ada apa dengan kepalamu ini? Maksudnya kok ampuh menengono loh? Cuma doa berkat kepala langsung turun hujan. Dijawab oleh orang itu, saya itu dikasih karunia oleh Allah karena kedua mata saya pernah memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena kedua mata saya ini pernah memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, makanya setiap saya punya hajat, saya tawasul dengan kedua mata saya ini yang memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Langsung semua hajat saya dikabulkan secara kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di situ ternyata ada yang protes. Maaf, saya mau protes. Kamu cuma pernah ngelihat saya tetangganya Syekh Abu Yazid Abu Sami. Kenapa kok kamu yang doa langsung kabul, kok saya yang doa enggak kabul-kabul sampai sekarang? Dijawab oleh orang tadi, cara ngelihatnya beda. Kamu tahu, Abu Lahab itu keluarga Nabi. Mereka duduk sama Nabi, ngelihat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga duduk sama Nabi, ngelihat Nabi. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar jadi manusia yang paling mulia, Abu Lahab jadi manusia yang hina? Karena Abu Lahab bukan ngelihat Nabi Muhammad, tapi yang dilihat Muhammad anak yatimnya Abdullah. Cara pandangnya beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dilihat, ini Muhammad utusan Allah, kekasih Allah. Makanya langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda yang mungkin datang dari tempat yang jauh, ada yang datang dari Malang, ada yang mungkin dari kota lain di Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada yang di Solo dan sekitarnya, Anda yang datang ke tempat ini, ketika Anda ke sini, Anda memandang Anda hanya sekedar menjadi mungkin tamunya, sahibul majlis atau dan lain sebagainya, maka yang Anda dapatkan ya barokah yang cukup besar. Tapi ketika Anda ke tempat ini, yang ada dalam bayangan Anda, yang ada dalam cara pandang Anda, Anda menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasan yang Anda peroleh, hadiah yang akan Anda peroleh, oleh-oleh yang akan Anda bawa pulang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita harapkan semuanya. Perjalanan mungkinnya dari Malang jauh, semalam ini juga langsung pulang. Anda sudah jauh, sudah capek. Insya Allah capeknya Anda semuanya tidak akan sia-sia. Capek di dunia diganti ketenangan nanti ada di akhirat. Amin Allahumma. Kemudian malam ini pun juga bertepatan dengan malam 14 Syawal, dengan wafatnya salah seorang ulama. Pernah ada tinggal di kota Solo, mungkin sebagian ada yang pernah ketemu, ada yang sudah pernah duduk bersama, mungkin ada yang sudah pernah salaman. Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Sedikit mengenang tentang beliau, karena tadi kita bacakan tahlil, karena nanti kita karena tadi kita bacakan doa untuk beliau. Beliau adalah sosok ulama yang santun, yang murah senyum, yang cinta kepada umat, yang mana dikatakan ketika banyak orang yang ada di Solo dan sekitarnya ataupun tamu-tamu yang dari jauh, itu sekedar lihat senyumnya aja masalahnya sudah hilang semuanya, padahal belum cerita. Jadi betul-betul senyum orang yang ikhlas, yang betul-betul ingin untuk menggembirakan hati Rasulullah dan hati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya malam hari ini kita semuanya berharap keberkahan yang ada di zaman beliau, ta'udu barakatu zamanihi alaina insyaallah, keberkahan yang ada di zaman beliau akan kembali kepada kita semuanya. Insyaallah akan menjadi di antara kita semuanya orang-orang yang akan menggembirakan hatinya Al-Habib Anis. Dan insyaallah malam hari ini beliau gembira dengan apa yang kita perbuat. Beliau menyaksikan apa yang kita perbuat dan beliau gembira di alam sana insyaallah. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, akhina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya enggak kurang ajar, rontok jauh saja. Kok di situ serba salah. Ya, boleh saya menjauh dari sana? Ya, tapi mendekat ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya minta maaf ya, saya enggak bisa nyambut jenengan dengan baik. Tikernya, gelarnya enggak bisa full. Keliling nih teman-teman, Solo Raya, cari pinjaman tiker. Saya tuh pengen orang ngaji itu tempatnya baik. Iya, ngaji itu tempatnya baik. Soalnya almarhum guru saya ngajari saya untuk memuliakan orang-orang yang cari ilmu. Sebab Kanjeng Nabi ngajari kita untuk memuliakan orang-orang yang cari ilmu. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan contoh, innal malaikata, sungguh malaikat itu gelar sayapnya buat orang-orang yang cari ilmu. Nah kalau malaikat saja ikhlas, rela, senang bagian tubuhnya yang paling mulia, alatnya untuk mencapai ketinggian di sisi Allah Ta'ala, untuk bergerak melaksanakan perintah Allah, malaikat itu rela diinjak-injak sama kaki kita yang banyak dosa ini, tapi senang cari ilmu. Di situ ada pelajaran, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW diperintahkan memuliakan siapapun yang datang untuk cari ilmu. Sedangkan jenengan semua bukan cuma cari ilmu, ya zikir, ya doa, ya silaturahim, tapi saya mewakili teman-teman baru bisa menyediakan begini. Dan semua ini berkat kerjasama banyak orang, baik itu dari banser, baik itu dari relawan, dari elemen manapun, dari majelis manapun. Dan malam hari ini saya bersyukur kepada Allah, Indonesia punya sejarah baru yang mungkin belum pernah terjadi. Semenjak saya jadi manusia di muka bumi ini, saya belum pernah baca di koran, saya belum pernah baca di internet, saya belum pernah mendengar, saya belum pernah melihat bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dari anggota TNI dengan seragam lengkap, anggota Polri dengan seragam lengkap, teman-teman pengajian dengan berbagai atribut seragamnya, teman-teman banser bisa jalan bareng, jalan kaki, nabuh rebana dengan niatkan untuk mensiarkan NKRI agar NKRI ini tetap utuh selama-lamanya. Maka saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga tadi yang jalan dari TNI maupun Polri khususnya pangkatnya naik di sisi Allah Ta'ala sebelum pangkatnya dalam kesatuannya. Dan semoga pangkat di kesatuannya nanti naiknya itu cepat, semakin bagus, manfaat untuk umat, keluarganya bahagia, hidupnya senang, dapat syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bangsa ini mendengar, bangsa ini melihat bahwasanya kita sebagai rakyat Indonesia wajib hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Karena itu yuk kita bawa bendera merah putih ini di samping bendera majelis-majelis kita, dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwasannya hati kita adalah Indonesia. Karena itu saya menyarankan kepada siapapun, jangan pernah mau mendengar golongan manapun, seorang yang pakar sekalipun, kalau mengajak Anda untuk tidak mencintai negeri ini, maka jangan dengarkan, jangan ikuti, laporkan kepada ulama-ulama agar dinasehati. Dan kalau membuat ulah, laporkan kepada pihak yang berwajib agar diamankan, sehingga negeri kita ini bisa hidup damai, sejahtera, aman, dan kita ibadah dengan tenang, sehingga tidak ada pertikaian dan permusuhan. Amin Allahumma amin. Jenengan ini saya kentak-kentak kok ya belum melek ya. Sudah melek belum ini? Insyaallah jam 12 selesai, karena saya mikirkan teman-teman yang dari jauh ya. Itu pulangnya ke Malang masih 7 jam. Makanya kadang saya kalau ke Malang itu ya mau protes gitu ya. Saya itu kalau di Malang hampir enggak pernah nginep. Berangkat sampai lokasi, Pak Pur, langsung ke panggung, enggak lama ceramah. Kalau ceramah enggak boleh berhenti. Jadi paling sering itu jam 1, setengah 2 selesai, terus saya pulang ke Solo. Ya, saya jauh sampai Solonya ya agak waktu duha. Dan jenengan paling 1 jam, setengah jam yang di Malang sudah sampai. Sebetulnya malam hari ini mau balas dendam juga sih saya. Sebetulnya gitu ya. Siap. Ini loh, orang-orang sholawat ini mau dibalas dendam saja siap gitu ya. Nah, bedanya di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi guru saya itu ngajari gitu. Kita memuliakan ilmu. Saya gak akan ceramah banyak-banyak. Cuman ada poin-poin penting yang pengen saya sampaikan. Ya. Tadi dikatakan pemilu selesai, damai. Hasilnya apa bukan urusan kita. Itu urusan para pejabat, urusan rakyat milih, sudah selesai, bermilih urusan ngurus. Sudah ada yang ngurus, tinggal tugas kita mendoakan agar semuanya terus bisa aman. Ada satu yang mau saya tekankan kepada semuanya, akhir-akhir ini saya sebutkan dengan jelas saja, enggak pakai sindir-sindiran, muncul kelompok ISIS, gitu kan ya? ISIS, pemerintah sudah jelas melarang. Pemerintah sudah jelas melarang. Jadi Anda jangan takut untuk melaporkan anggota dari kelompok itu kalau corat-corat temboknya manapun, masang gambar yang begitu, laporkan kepada yang berwajib. Kalau di kampung jenengan langsung cabut, langsung dihapus, gak usah nunggu pemerintah yang menghapus. Sakno teman-teman polisi itu. Ya, kesian teman-teman polisi. Yuk kita bantu. Ayo kita bantu. Cukup alat peraganya saja loh ya, jangan orangnya. Alat peraganya kita bersihkan, dibersihkan. Nah, kenapa semua itu terjadi? Kenapa semua itu terjadi? Karena ukhuwah antara umara, kemudian ulama, kemudian angkatan-angkatan yang menjadi pelindung bangsa ini, dan masyarakat, akhir-akhir itu kurang reket. Kurang reket. Kalau ulamanya buat pengajian, nanti umara yang datang paling cuma 1-2. Betul. Kita harus buat yang model begini. Buat yang model begini. Tadi teman-teman dari polisi bilang, tahun depan Bib jalan lagi, saya akan bawa dua peleton atau gimana. Saya enggak mudeng istilahnya polisi itu. Pokoknya mau bawa teman yang sebanyak-banyaknya. Untuk hadroh yang di Solo ini, TNI polisinya beda dengan TNI. Kalau TNI semua laki-laki ya. Nah, kalau polisi itu hampir semua perempuan, yang lakinya belum. Ini tugasnya Kasat Intel untuk menindaklanjuti ke atasnya. Ya, agar pria-prianya itu bisa mukul rebana. Nah, usulan dari Novel bin Muhammad Al-Idrus dan teman-teman untuk menghapus gerakan radikal di Indonesia, maka kami meminta pemerintah untuk membuat di setiap masjid ada kegiatan solawatan seperti ini. Di setiap masjid ada kegiatan solawatan seperti ini. Di setiap kampung ada kegiatan solawatan seperti ini. Dan kami pengen TNI Polri di setiap kesatuan ada tim hadroh seperti malam ini. Kalau udah polisinya punya tim hadroh, TNI-nya punya tim hadroh, musola-musolanya punya tim hadroh, maka insya Allah yang namanya golongan yang suka ngajak aneh-aneh terhadap negeri ini akan tersingkirkan dengan sendirinya. Kira-kira jenengan siap gak melatih teman-teman di kampungnya masing-masing untuk menabuh rebana? Yang punya duit, kira-kira siap gak menghadiahkan rebana untuk teman-temannya yang lain? Yang begitu duit langsung alot ini. Langsung alot. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tapi belum selesai. Ya, saya tuh enggak tega sama Pak Purnomo. Buat alasan enggak tahu ya, Pak ya. Beliau duduk samping saya ini lama sekali. Jarang pejabat diajak duduk lama itu kuatnya. Biasanya pamit dengan beribu-ribu alasan. Betul enggak? Mohon maaf, saya ada undangan di tempat lain. Itu alasannya pejabat. Tapi kalau beliau enggak punya alasan apa-apa, duduk anteng walaupun kaki nekuk kanan, nekuk kiri. Angkat kanan, angkat kiri. Kemudian dengan Pak Fakhrudin juga, Kasat Intel di pojok sana itu, anteng enggak meninggalkan tempat. Para kiai, banyak yang di belakang ini lebih senior dari kami-kami yang di depan gitu ya. Tapi duduk di belakang ya anteng, gak pergi kemana. Artinya ada kebersamaan, ada kebersamaan. Nah, kebersamaan ini yang jarang. Kenapa saya menghubungi semua teman-teman Banser se-Solo Raya, saya minta kumpul di Solo. saya minta kumpul di Solo. Teman-teman GP Ansor menindaklanjuti, siap beb, gitu kan. Semuanya siap kumpul. Kenapa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Jangan jalan sendiri. Majelis Riyadul Jannah udah ngasih contoh. Kalau bisa majelis dimanapun itu, bisa bareng-bareng dengan majelis yang lain. Yang menyebabkan kita goyah. Karena kalau udah ada satu majelis, kadang iri dengan majelis yang lain. Majelis yang ini musuhi majelis yang itu. Yang itu musuhi yang sana. Sehingga meskipun majelisnya banyak, tapi bercerai-berai. Makanya saya pengen yang begini nih, tidak ada lagi kata-kata saya Ar-Raudhah, saya Riyadul Jannah, saya majelis A, saya majelis B, guru saya A. Kalau yang itu saya tidak mau. Yang ada, kami adalah duta-duta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ahli solawat, ahli zikir, ahli solat, KTP-nya Islam, itu adalah saudara kah? Saudara kami. Kalau udah begitu, insya Allah negeri ini akan aman seaman amannya. Bu, mau pulang sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Kok besok jawabannya? Teman-teman yang di sini, pengen pulang sekarang atau nanti? Saya pulang sekarang boleh? Saya mau ngasih hadiah, tapi bukan buat jenengan. Yang pertama buat Bapak Wakil Wali Kota. Ya saya punyanya selendang, jadi ya hadiahnya selendang. Gak tahu Pak dipakai untuk apa, terserah jenengan. Makasih banyak. Suwun banget. Yang kedua, untuk beliau yang ada di tengah, di depan saya persis ini. Ini bisa ngajak seluruh muridnya, santrinya, teman-temannya. Dari Malang ke Solo, gak kurang dari 30 ribu orang yang berangkat. Itu kalau seorang kepala TNI pangkatnya sudah apa itu? Bisa menggerakkan 30 ribu orang kompak dalam seketika berangkat semuanya gitu. Apa kira-kira pangkatnya itu? Panglima ya? Nah, untuk Panglima Solawat yang ada di Solo ini, yang dari Malang ini, maka pantas juga mendapatkan jubah saya ini. Sudah ini pulang gak pakai baju ini. Nah, tinggal satu. Habibnya ini jarang pakai imamah. Sudah saatnya Habibnya ini pakai imamah. Jazakumullah khair. Ya, jarang pakai imamah. Jadi sudah saatnya pakai imamah. Terserah nanti ganti lagi yang lebih besar enggak apa-apa. Cuman simbol saja. Nah, untuk yang semuanya, saya juga mau kasih hadiah. Apa itu hadiahnya? Ilmu. Saya mau kasih hadiah ilmu dikit. Setelah itu nanti kita akan doa zikir. Pulang itu nangis, tapi nangis yang seneng ya. Saya itu sebetulnya sudah malas doa sekarang ini. Kenapa? Udah proses full, kok full gitu ya. Tapi pantes-pantesannya majelis kalau gak ada doanya kurang pantes. Ya walaupun ini semua ini sifatnya doa. Ini teman saya, Ustadz Muzammil ini terbang dari Lampung ke Solo cuma mau hadir nih, terbang dari Lampung. Ini Ustadz unik. Saya yakin Ustadz di Indonesia jarang yang berani niru beliau. Kalau saya ceramah di atas panggung, bahkan panggung kita malam hari ini karena tim yang merias, yang melasang semua ini dari Malang. Malang itu kota batu yang terkenal dengan apelnya, sampai hiasannya itu apel asli. Ya, dari Malang, bukan apel Solo, bukan, ini keliling. Nanti selesai majelis silakan diambil apelnya dimakan boleh. Selesai majelis ya, nanti. Saya mau ngasih ilmu sedikit saja, enggak banyak. Tadi yang Habib Muhammad sampaikan, Habib Anies itu dijuluki oleh umat Islam di Indonesia the smelling hadith. Kalau dulu kita punya the smelling general, maka Habib Anies dijuluki the smelling Habib yang murah senyum. Saya cuma pengen niru. Jadi kadang itu saya kalau mau ceramah latihan mesem sih. Ketemu orang latihan mesem, modelnya mesem senyum. Habib Anies itu murah senyum. Ketika beliau akan menghembuskan nafas yang terakhir, kan tidak ada yang tahu detik-detik wafatnya seorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wajah yang masih penuh dengan alat-alat kesehatan, alat bantu kesehatan, selang yang ada di dalam mulut beliau, wajahnya dipenuhi dengan alat-alat, di hidung, di mulut. Saya lihat beliau itu ingat kebiasaannya tiap hari. Saya katakan ini Habib lagi tertawa. Dalam hati saya, di ruang ICU, saya katakan Habib ini lagi tertawa. Kemudian nyawanya berhenti, rohnya keluar. Jenazah dibawa pulang ke kediaman beliau di Masjid Riyadh. Di situ betul-betul beliau itu kelihatan tertawa. Bukan senyum, tapi tertawa. Akhirnya masyarakat kan diizinkan untuk nonton, lihat, melihat, apapun bahasa yang Anda gunakan. Takziah dengan melihat wajah beliau, sehingga orang yang melihat pun, walaupun beliau meninggalkan dunia yang fana ini, beliau masih membagi senyum kepada semua orang yang takziah kepada beliau. Udah gak bisa apa-apa, yang dibagi senyum. Sedangkan kita yang bisa bergerak, kita yang bisa berbuat, seringkali yang kita bagi adalah ucapan-ucapan yang pedas. Seringkali yang kita bagi adalah wajah yang buram, gak enak. Padahal kita bisa membagi senyum kepada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum untuk saudaramu sedekah, kama qala Rasulullah. Modal satu ini saja insyaallah jannah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ciri-ciri penghuni surga itu hayyinun layyin, orang yang enggak ruwet, orang yang serba mudah, wajahnya teduh penuh dengan senyum. Makanya minimal kita samakan wajah kita ini dengan ciri-ciri penghuni surga. Jangan disamakan dengan malaikat yang jaga neraka. Malaikat yang jaga neraka itu walaupun namanya malaikat jaga neraka, wajahnya menyeramkan, wajahnya menakutkan. Dan tidak ada di neraka itu orang yang tersenyum, enggak ada. Tapi kalau di surga semuanya tersenyum. Kalau begitu, kalau di dunia kita ini murah senyum, ciri-ciri kita penghuni surga. Tapi kalau kita di dunia ini murah cemberut, ciri-ciri kita penghuni neraka. Simple. Senyum. Cuman senyum. Ternyata senyum itu bukan cuman. Anda pengen kaya, buktikan saja. Tiap hari senyum. Ketemu orang senyum. Sedekah. Buktikan, enggak usah pakai teori macam-macam. Karena orang senyum sedekah. Sedekah duit mungkin susah. Coba kita sedekah senyum. Senyum itu akan bawa orang lain jadi senang dengan kita. Hatinya akan jadi lapang, hati kita pun ikutlah lapang. Nah, nanti pulang dari sini, coba praktekkan ketemu dengan yang lain walaupun enggak kenal mesem. Minimal ngantuknya hilang. Ya, minimal ngantuknya hilang. Saya mau ngasih hadiah buat Anda semua, pecinta solawat, pecinta maulid timtut duror. Bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya adalah salah satu doa yang ada di timtut duror ini, solawat yang luar biasa, yang tidak kita perhatikan. Kita cuman baca saja, tapi kita enggak perhatikan. Timtut duror ini penuh dengan solawat. Tapi kalau kita ambil yang satu ini, sebetulnya satu ini cukup. Cukup, enggak baca solawat yang lain cukup. Walaupun kita itu haus solawat, semua solawat dibaca. Kenapa? Karena semua solawat sudah dirangkum oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam solawat yang satu ini. Semua solawat yang ada di Jagat Raya sudah dirangkum oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam solawat yang satu ini. Saya mau nanya, kira-kira jenengan pengen gak dapat solawat tersebut? Betul. Bener. Yakin. Nanti gak dibaca. Dibaca enggak kira-kira? Hah? Insya Allah itu insya Allah beneran atau insya Allah? Allahumma salli wa sallim. Ini kata Habib Ali. Allahumma salli wa sallim. Duhai Allah, limpahkanlah salawat dan salam. Bi ajallis salawati wa ajma'iha. Dengan sebuah salawat yang teragung dari semua salawat yang ada. Wa ajma'iha. Dan dengan satu salawat yang bisa merangkum, mengambil, mengumpulkan seluruh salawat yang ada dan akan ada. Wa askat tahiyati wa awsaiha. Dan berikan salam penghormatan yang paling suci, yang paling luas, serta mencakup segala-galanya. Ala hadzal abdil ladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Kepada hamba yang satu ini. Habib Ali itu kalau di Maulid Tidur tidak pernah berkata beliau. Selalu mengatakan hadzal nabi, hadzal habib. Nabi ini loh. Ya, nabi yang ini loh. Kekasih yang ini loh. Kenapa? Karena kita kalau baca maulid itu disuruh menghadirkan nabi di depan kita. Jadi nabi ini loh nabinya. Ini bukan nabi yang di sana. Ini nabinya ada di depan kita. Itu membuktikan tidak pernah terlepas dari diri nabi, dari diri Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Wa baraza fiha fi khilatil kamal wa qamat hakki rububiyyati fi mawatin khidmati wa aqbala alaihi ghayatul iqbal salatan. Lanjutannya masih. Salatan yattafsilu biha ruhul musalli alaihi bih. Berikan selawat kepada Rasulullah ini dengan sebuah selawat yattasilu biha. Kalau dibaca, ruhnya orang yang berselawat ini bisa nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pengen nyambung sama Nabi enggak? Ngapunten. Ini di sini ada live streaming. Seluruh dunia nonton. Namanya live streaming itu butuh koneksi internet. Butuh koneksi internet. Kalau koneksi internetnya enggak ada ya enggak bisa nyambung. Nah kalau kita itu sudah connect, nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, bayangkan apa yang pernah dilihat Nabi kita bisa melihat. Apa yang dirasakan Nabi kita bisa merasakan sesuai dengan kadar koneksi kita. Apa yang menjadi rasanya Nabi kita bisa merasakan. Syaratnya satu, ruhnya nyambung. Yang jadi masalah nyambungkan ruh ini gak gampang. Nyambungkan ruh itu sulit. Dan Habib Ali memberikan dengan mudah. Enggak usah susah payah, baca selawat ini dengan khusyuk. Salatan yattasilu biha ruhul musalli ahli bih. Selawat yang dengan selawat tersebut yattasilu biha ruhul musalli ahli bih fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbih. Maka dengan berkat selawat tersebut, cahaya ikatan cinta orang yang berselawat tersebut akan terbentang dalam hati orang itu. Wa yuktabu biha bi inayatillah fi hizbih. Maka dengan pengawasannya Allah, langsung Allah yang mengawasi orang yang baca selawat ini, Allah perintahkan malaikat catat dia masuk dalam kelompok barisan pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil ladzina taqawsaw radhi qurbi sampai akhirnya. Itu kalau di buku Maulid yang awalnya atau di pasal ketiga, akhir dari pasal ketiga, rawi yang ketiga. Baca selawat ini gak usah banyak-banyak, 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dengan kehadiran hati. Insya Allah, apa yang Allah berikan pada Habib Ali, kita bisa mendapatkannya. Kira-kira mau gak? Mau, betul? Ini jawabannya lemes semua. Ya, insya Allah ya, ini hadiah dari saya, silahkan diamalkan. Mari kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, satu kali saja, khataman Al-Quran. Kita niatkan untuk ruhnya semua guru-guru kita, ayah-ayah kita, orang tua kita, khususnya ada dalam niat saya dan niatnya Gus Rahim, Bib Rahman, niatnya Bib Muhammad, niatnya Pak Purnomo, niatnya semua yang ulama-ulama ada di sini, ulamatnya teman, niatnya teman-teman saya enggak bisa hadir, diniatkan. Ya, niatkan khususnya juga saya niatkan untuk Habib Anis beserta seluruh keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, pasangan hidupnya, anaknya dan semuanya. Semoga di alam barzah sana bahagia. Ya. Mari kita mulai terus kita doa bersama. Nanti ditutup Gus Rahim dengan doa yang biasa, doa kunut seperti biasanya dengan zikir jalalah tahlil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Ya Allah muliakan orang tua kami. Ya Allah mudahkan urusan orang tua kami. Ya Allah panjangkan usia orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, bahagiakan pasangan hidup kami. Jadikan rumah tangga seluruh umat Islam bahagia, ya Allah. Lindungi rumah tangga umat Islam, ya Allah. Jadikanlah pasangan hidup kami semua pasangan hidup yang bahagia dunia, bahagia akhirah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami minal awliya wassalihin. Jadikan anak keturunan kami buah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, saudara-saudaraku, sampaikan kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Inilah saatnya kita memohon kepada Allah. Aku ingin bantuan kalian saudara-saudaraku. Doa kalian diterima Allah. Kalian adalah musafir. Rasul bersabda, "Doaul musafir mustajab." Doanya para musafir dikabulkan Allah, maka aminlah, teriakan pada Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami aulia wassalihin. Jadikan anak keturunan kami bahagia, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami senang, ya Allah. Senang hidup di dunia, senang hidupnya di akhirat. Jadikan anak keturunan kami selamat, ya Allah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah, dekatkan anak keturunan kami kepada ulama-ulama-Mu, ya Allah. Ulama-ulama di jalan-Mu, ya Allah. Dekatkan anak keturunan kami kepada kami orang tuanya, dunia sampai surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah, khususnya di malam hari ini. Hamba memohon, ya Allah, tolong balas kebaikan saudara-saudara hamba ini, ya Allah. Mereka langkahkan kaki jauh ke kota kami, ya Allah. Mereka tinggalkan rumahnya, ya Allah. Bahkan ada yang bisnya terguling, ya Allah. Ya Allah, mereka tinggalkan semuanya untuk menghampirimu, ya Allah. Untuk membahagiakan hamba dan teman-teman hamba, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, tolong berikan balasan yang terbaik kepada beliau-beliau ini, ya Allah. Berikan balasan yang terbaik kepada mereka yang melangkahkan kaki untuk-Mu, ya Allah. Berikan balasan yang terbaik mereka yang merindukan para awliya wassalihin. Berikan balasan yang terbaik untuk mereka yang merindukan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, tolong letakkan mereka semua kelak di surga-Mu yang tertinggi, Jannatil Firdausil A'la. Letakkan mereka semua di surga-Mu bersama orang tua mereka, bersama anak keturunan mereka, bersama pasangan hidup mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah surga-Mu untuk mereka semua, ya Allah. Surga-Mu bagi-Mu bukanlah apa-apa, ya Arhamar Rahimin. Engkau Maha Kaya dan Engkau Maha Mengayakan, maka berikan surga-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Hamba tidak dapat membalas kebaikan saudara-saudara hamba ini, ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk seluruh panitia, teruntuk seluruh pemerintah yang membantu, teruntuk Keraton Surakarta yang telah mengizinkan alun-alun ini untuk kami, teruntuk seluruh pengurus Masjid Agung yang mengizinkan Masjid Agung untuk acara kami di malam hari ini. Teruntuk semuanya, ya Arhamar Rahimin. Tolong sepulang kami dari tempat ini, ya Allah. Jadikan tempat ini Engkau berkati, ya Allah. Jadikan tempat ini Engkau berkati, ya Rabbi. Jadikan kelak dari tempat ini, dari Masjid Agung Surakarta dan halamannya, ya Arhamar Rahimin, menjadi syiar Islam di kota Solo ini, ya Allah. Berkatilah tempat ini, ya Arhamar Rahimin. Dan tolong, ya Allah, jadikan pahalanya untuk saudara-saudara hamba ini, ya Rabb. Jadikan pahalanya untuk saudara-saudara hamba ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha mendengar hati kami. Engkau Maha mengerti. Ya Rabb, mereka memanggil nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, sungguh indah teriakan mereka, ya Allah. Sungguh indah. saudaraku, panggil Allahmu. Panggil Allah. Allah. Sungguh indah. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah memperdengarkan suara indah ini kepada kami. Jadikan teriakan Allah ini tersimpan di relung hati kami. Kan tolong ya Rabbi. Izinkan kami meneriakkannya saat Israel menjemput kami kelak ya Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Hidup ini apa? Apa hidup ini? Pertikaian, permusuhan, penghinaan, susah, lelah. Akhirah wal ukba. Negeri akhirat itulah dambaan kami ya Allah. Negeri akhirat itulah keinginan kami. La haya illa hayatul akhirah. La aisha illa aishul akhirah. Ya Rab. Kami ingin hidup di akhirat setelah umur kami sepanjang-panjangnya berbekal di dunia ini mendekat kepadamu ya Allah. Mereka ahli solawat. Enggak seperti kami ya Allah. Di tengah-tengah kami yakin. Satu pasti ada yang kau ridhai ya Allah. Tolong berkat yang satu ini ampuni kami semua. Tolong berkat yang satu ini ampuni kami semua. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Maafkan cucumu. Tolong dengarkan suara saudara-saudara yang ada di tempat ini ya Rasulullah. Sedari tadi mereka memanggil namamu ya Rasulullah. Mereka umatmu ya Rasulullah. Tolong maafkan kami semua ya Rasulullah. Belum melaksanakan anjuran-anjuranmu, perintah-perintahmu dengan baik. Ya Rasulullah. Tolong berikan syafaatmu untuk saudara-saudara hamba ini ya Rasulullah. Berikan syafaatmu yang teragung untuk kami semua. Dalam kehidupan dunia, kubur, barzah, mahsyar sampai ke surga ya Allah Ta'ala bersamamu ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Imam al-Anbiya wal-Mursalin. Ya Imam al-Adqiya. Teruntuk Kiai Abdul Rahim, Habib Abdul Rahman dan seluruhnya yang mengurus Majlis Riyadhul Jannah, yang engkau istiqahmahkan setiap malam Ahad mereka berkumpul puluhan ribu setiap malam Ahad ya Allah. Berkumpul puluhan ribu kesenangan mereka dalam zikir kepadamu. Tolong menjadikan mereka yang seperti ini panjang umur ya Arhamar Rahimin. Panjang umur dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam kelapangan, dalam kebahagiaan ya Rabbana ya Karim. Dan teruntuk seluruh pejabat, teruntuk seluruh aparat, teruntuk seluruh teman-teman hamba yang bersabar di malam hari ini bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Gantikan kesabaran mereka wa sabru thawabul jannah. Berikan surgamu untuk mereka semua. Surga di dunia ini dan surga di kubur. Surga di mahsyar. Surgamu yang sekelak di akhiratmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Tiada bosan lisan memohon. Tiada lelah lisan ini menyebut namamu ya Rab. Ya Allah. Kami tak ingin menutup majlis ini. Kami tak ingin mengakhiri percakapan ini. Kami tak ingin berhenti mendengar suara orang-orang yang memanggil namamu. Maafkan kami jika menghentikan ini ya Allah. bukan karena kami tidak menginginkan dirimu ya Rabbi. Tapi dunia inilah yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Maka tolong jadikan dunia itu lepas dari hati kami ya Allah. Jadikan dunia itu lepas dari hati kami. Jadikan engkau sepenuhnya ada dalam jiwa kami ya Allah. Jadikan engkau sepenuhnya ada dalam jiwa kami ya Allah. Ya Rabbi. Secara khusus hamba memohon. Teruntuk saudara-saudara hamba. Dari berbagai daerah, relawan-relawan. Kenal siang, malam. Mereka tanpa sepeser rupiah pun berjuang demi engkau ya Allah. Tolong untuk mereka semua bahagiakan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Maafkanlah kami semua. Ya Rabb. Jadikan salah satu tangisan saudara kami ini sebagai penghapus seluruh dosa kami ya Allah. Allah. Saudaraku, mari bersama-sama kita panggil Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Sebut terus. Allah. Allah. Allah. Allah. Ya Allah. Tolong kelak akhiri kami dengan seperti ini. Menyebut namamu Allah. Dan bertemu dengan dirimu dalam keadaan ridhamu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhi niyyah. وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى أولياؤك يا الله والصالح من عبادك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ihdina suratal mustaqim, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum selesai ya, Gus Rahim akan menutup majelis seperti biasanya. Saya khususnya kepada aparat polisi, terima kasih yang banyak. Jazakumullah khair. Ini bukan basa-basi, saya ucapkan dari dalam hati. Beliau-beliau ini rela menyempatkan waktu Ramadannya rapat di majelis kami. Beliau-beliau rela menyisihkan waktunya untuk kami. Ucapannya cuma satu. Semoga Allah yang ganti dengan kebaikan yang berlipat-lipat selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Untuk teman-teman dari TNI Banser. Sama. Matur suwun. Lemah temes. Insya Allah Gusti Allah ingkang balas. Dan untuk para kiai yang saya gak bisa menghormati. Belum bisa menghormati. Mohon maaf. Malam hari ini saya enggak bisa menempatkan jenengan sesuai tempat yang seharusnya. Semoga jenengan bisa terus bersama anak-anak muda ini. Memang anak muda ya begini, penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Tapi biarkan anak muda berlari, jenengan-jenengan kawal. Insya Allah kita akan bisa melanjutkan perjuangan leluhur negeri ini untuk menjadikan Indonesia negerinya para wali. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Gus Rahim. Pengumuman dari saya. Pengumuman dari saya, jangan lupa ya, kita nanti selesai doa, sempulangnya kita berdiri dulu, nyanyi Indonesia Raya dengan tabuhan rebana bersama-sama ya. Nah, pengumuman dari saya, untuk semua teman-teman yang hadir di Masjid Ar-Raudhah, Jumat besok sudah dimulai lagi, waktu jam 8 malam. Bagi yang tidak bisa hadir, bisa mendengarkan lewat streaming audio,